Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada kesempatan ini akan disebutkan oleh beliau bab, disitu disebutkan bab dzulmul mar'ah, bab mendzalimi perempuan, mendzalimi seorang istri. Hadis ini ulama yang dibawa oleh beliau hadis yang dhaif. Syalbani mendhaifkan, tetapi secara umum tidak boleh seorang untuk berbuat zalim kepada istrinya, demikian juga orang lain. Semua di sini oleh beliau akhraja At-Tabrani, Imam At-Tabrani mengeluarkan bisanadin dengan sanad rijalu thiqat. Jadi rijalnya itu orang-orang yang terpercaya, tapi dia dhaif lemah. Sebutkan di situ ada Amr bin Dinar matruk. Hadis Suhaib radhiyallahu anhu. Syarbani mendhaifkan di dhaif al-Jami nomor 2295. Anahu qala, sungguhnya Nabi SAW telah mengatakan, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atin, siapapun laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ala ma qala minal mahar au fatur, dari sedikit atau banyak mahar yang dia berikan. Ini dia menikahi seorang perempuan. Walaysa fi nafsihi ayu adi ilaiha haqqaha, dan tidak ada pada diri dia itu keinginan untuk memberikan haknya. Jadi ketika dia menikah itu sudah berniat untuk tidak memberikan haknya. Qada'aha, ya, dia mengkhianati perempuan ini. Famata, kemudian dia mati, walam yu'addi ilaiha haqqaha, dan tidak membayarkan haknya istrinya itu, laki Allah, Allah SWT, yani dia bertemu dengan Allah SWT, wa huwa zanin biha, dia zina terhadap perempuan tersebut. Tapi ya, di sini terus. Tapi disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Allah SWT mengharamkan kedzaliman, ya, pada hambanya. Disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa haramtu bainakum wa ja'altu bainakum harama fala tadzulmu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku, yang Allah SWT, mengharamkan kedzaliman terhadap dirinya. Fala tadzulmu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Di sini berarti larangan dari Allah SWT untuk kita saling berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Demikian juga mendzalimi perempuan. Disebutkan di Jami' Ulumul Hikam, disebutkan di hadis yang kita bawakan, jadi semua di situ oleh Nabi SAW, inna Allah tabaraka wa ta'ala, semuanya Allah SWT mengatakan, disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi ini haram tu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama wa yambaku, sesungguhnya aku mengharamkan terhadap diriku itu kedzaliman, dan aku jadikan untuk kalian semua itu kedzaliman itu suatu yang haram. Fala tadzulmu, jangan kalian saling berbuat zalim. Maka kemudian disebutkan di sini oleh beliau bahwa zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad wa syi'a fi ghairi mawdhi'iha, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa zalim itu ada dua. Wa nau'an, ahaduhuma, salah satunya adalah zulmun nafs. Ini zalim yang pertama itu mendzalimi dirinya. Wa adhamuhu syirk, yaitu yang paling besar kesyirikan. Jadi kalimat orang tak zolim, jangan kalian saling mendolimi. Dolim itu ada dua. Pertama, mendolimi dirinya. Yang paling besar adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah zulmu ibad lighairi. Kedoliman hamba kepada yang lainnya. Inilah yang dimaksud dalam hadis tadi. Fala tadzulmu, jangan kalian saling berbuat zalim. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, ala tadzulmu, jangan kalian saling berbuat zalim. Demikian juga adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi kedoliman itu nanti kegelapan. Seseorang yang dia berbuat zalim baik kepada keluarganya, demikian juga kepada manusia secara umum, mengambil hak atau barang orang lain, mencuri dan sebagainya, perbuatan zalim, menyakiti kaya dan sebagainya, maka itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Demikian juga dalam hadis ini. Dan siapa yang dia itu ini mendolimi istrinya dengan tidak memberikan haknya, maka itu termasuk apa? Kegelapan nanti pada hari kiamat. Kita baca berikutnya.